tapi dalam urusan dunia pun selama itu bermanfaat untuk kita, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Yakni Rasul alaihi salatu wasallam mengajari kita supaya kita enggak malas cari ilmu, enggak malas cari dunia. Pokoknya apa yang bermanfaat diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk segera lakukannya. Namun di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu bagi kita fahami, sesuatu yang bermanfaat yang kaitannya dengan agama ini sebenarnya banyak. Yang berkaitan dengan agama itu banyak. Tetapi ulama menyebutkan semuanya itu kembali pada dua perkara, yaitu al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Sesuatu yang bermanfaat yang kaitannya dengan agama kembalinya pada dua perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat dan ilmu din, maksudnya ilmu syar'i. Kemudian yang kedua adalah al-amal as-salih, beramal saleh. Berarti di sini terdapat anjuran dan himbauan, perintah dari Rasul alaihi salatu wasallam agar kita semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk mempelajari agama kita, semangat untuk memahami agama kita. Dan di dalamnya pula terdapat perintah untuk semangat untuk beramal saleh, beramal dengan amalan yang sesuai dengan ajarannya Nabi alaihi salatu wassalam. Hendaknya semangat dan butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan dalam melakukannya. Adapun perkara yang bermanfaat yang kaitannya dengan urusan dunia kita, ulama menyebutkan beberapa ketentuan amalan ini bermanfaat bagi kita jika perbuatan atau pekerjaan yang kita tekuni itu adalah perkara yang dihalalkan, perkara yang mubah, dan niatnya kita dalam melakukan aktivitas tersebut adalah ikhlas lillahi azza wa jal, niat yang salihah, niat yang baik. Kita ambil contoh misalnya bekerja, itu bermanfaat untuk kita cari ma'isyah, baik dengan jualan atau bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja di tempat-tempat kerja lainnya, entah sebagai seorang yang membantu dalam bidang kebersihan atau sebagai atasan, direktur, manajer atau yang lainnya. Naam, itu bermanfaat untuk kita terkait dengan urusan dunia. Tapi perkara tersebut bisa menjadi manfaat dan kita diperintahkan untuk semangat dalam mencarinya apabila amalan atau pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal, perkara yang mubah halal, dan niat kita baik. Untuk apa kita kerja? Niat kita baik. Di antara bentuk niyah as-salihah dalam melakukan atau mencari ma'isyah, disebutkan di antara bentuknya ialah dia meniatkan, dia bekerja niatnya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Untuk apa kita kerja? Niatnya kita untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, karena kita sebagai seorang suami diberi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga kita. Maka kita pun bekerja. Niatnya untuk itu. Di antara bentuk niat salihah, niat yang baik dalam kerja, ialah dia ingin istighna anin nas. Niatnya dia supaya tidak minta-minta kepada orang lain. Yakni dia berusaha untuk menjaga kehormatannya. Iffah, tidak mau mengemis, tidak mau meminta-minta atau mengandalkan orang lain. Saya sudah ada penghasilan, alhamdulillah. Walaupun jika dibandingkan dengan orang yang lebih daripada saya, ya itu masih kurang. Tapi kalau saya bandingkan dengan orang yang di bawah saya, itu sudah cukup. Ya, kita syukuri. Niatnya kita supaya kita enggak minta-minta kepada orang lain. Itu diantara bentuk niyah as-salihah. Maka ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Faedah yang telah kita sampaikan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apabila dua manfaat ini, manfaat duniawi ataupun manfaat kaitannya dengan agama, bentrok, artinya bersamaan, mau kerjakan yang duniawi atau terkait dengan agama, ini pas waktunya bertepatan sama, maka Syekh rahimahullah ta'ala memberikan faedah kepada kita, dahulukan yang manfaatnya berkaitan dengan urusan agama. Berkaitan dengan urusan agama, itu yang kita dahulukan, itu yang kita utamakan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan wasta'in billah, kemudian meminta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu lemah, dan apa yang kita lakukan berupa amal ibadah, berupa amal saleh, itu berkat bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena fisik kita yang kuat, enggak. Karena pertolongan dari Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak menolong kita, tidak memberikan kepada kita hidayah, tidak memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal kebaikan, niscaya kita tidak bisa melakukan amal kebaikan walaupun fisik kita kuat, walaupun fisik kita masya Allah, walaupun harta kita banyak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membantu kita, tidak menolong kita untuk bersedekah, gak mungkin bisa sedekah walaupun hartanya sangat banyak. Rumah di mana-mana, harta masya Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala gak membantunya, tidak menolongnya, tidak memberikan kepada dia kemudahan untuk bersedekah, gak bakal bisa untuk sedekah. Kalaupun bisa, mungkin niatnya sudah jelek. Nah, artinya apa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua amal ibadah yang kita lakukan itu adalah pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, kita beramal saleh, kita belajar, ista'in billah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz. Kemudian ketika sudah melakukan amalan tersebut, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, jangan putus asa, jangan merasa lemah dan enggak bisa. Terus minta tolong kepada Allah dan terus semangat. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah, udah pesimis duluan, saya enggak bisa, akhirnya mundur. Ini seringkali terjadi dalam urusan yang kaitannya dengan agama. Yang kaitannya dengan agama. Ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan kita paham, kita tahu keutamaan-keutamaannya. Tapi kadang kita sudah merasa lemah dan merasa enggak mampu. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Terus berusaha sedikit demi sedikit. Belajar misalnya, atau melakukan amal ibadah yang lainnya. Salat sunnah, salat wajib bersama jamaah di masjid, puasa sunnah. Ini sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Wah, saya enggak bisa. puasa sunnah Senin Kamis atau puasa 3 hari tiap bulannya. Saya lemah, saya punya kerjaan demikian-demikian. Sudah putus asa duluan, sudah merasa dirinya lemah, sudah pesimis, gak bakal bisa. Tapi kalau kita lihat dalam urusan dunia, urusan dunia itu masya Allah, gak patah semangat. Ditolak di tempat ini, dia berusaha cari tempat lain. Ditolak tempat lain, dia tetap berusaha untuk mencari di tempat yang lain. Ada bentuk usaha dan upaya, gak mau menyerah. Wala ta'jaz. Dalam urusan dunia seringkali diamalkan, wala ta'jaz, jangan merasa lemah, jangan putus asa, jangan pesimis, terus berusaha, berupaya. Tapi kalau dalam urusan agama, seringkali kita sudah merasa lemah duluan, sudah merasa gak mampu. Apa bisa ya saya menunaikan puasa sunnah demikian-demikian. Ya ini sudah merasa lemah. Asyhad ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin yang kuat imannya itu insyaallah bisa melakukan ini semuanya. Seorang mukmin yang kuat imannya, dia akan bersemangat untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi dia, dan dia pun akan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa dirinya lemah, tidak merasa pesimis. Dia tetap berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kembali, kalau sudah kita berupaya, berusaha untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat ini, ternyata hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sudah berusaha dari awal, sudah berusaha na'am melakukannya, meminta tolong kepada Allah, dan terus kita berupaya dan bangkitkan semangat kita, tidak pesimis, ternyata hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, misalnya demikian terjadi, maka Rasul alaihi salatu wasallam berpesan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kan seringnya demikian, kita sudah punya planning, sudah berusaha, berupaya, subhanallah gagal. Sudah disiapkan modalnya, tempatnya, semua bahan-bahan yang akan kita jual, semuanya sudah siap, pegawainya sudah siap, subhanallah gagal. Entah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, gagal. Demikian juga kita sudah mempersiapkan untuk perjalanan, dalam menjalankan amal ibadah, misalnya umroh, dana sudah disiapkan, kemudian tiket, semuanya sudah beres semuanya. Subhanallah, sampai bandara pesawatnya sudah terbang duluan. Sesuatu yang tidak kita inginkan. Sudah beli tiket kereta, ternyata sampai stasiun sudah berangkat duluan. Bukan yang kita inginkan. Berangkat dari pagi supaya tidak terlambat, ternyata terjadi kemacetan di jalan. Kita sudah berupaya, berusaha, tapi subhanallah, Allah takdirkan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan, seorang mukmin yang kuat imannya, ketika menghadapi sesuatu yang tidak dia inginkan, dia akan mengatakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Qaddarullah, Allah sudah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Kalau ini yang kita ucapkan, tenang, sudah. Sudah mau gimana lagi? Sudah Allah takdirkan, kita sudah berusaha, berupaya supaya hasilnya bagus, tapi ternyata Allah berkehendak lain, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terjadilah apa yang terjadi. Ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah. Itu lebih tenang. Daripada kita mengatakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya tadi saya melakukan demikian, mungkin enggak akan seperti ini. Kalau seandainya tadi saya enggak naik mobil, mungkin enggak akan seperti ini, dan seterusnya. Kalau seandainya saya enggak melakukan ini, atau kalau seandainya saya melakukan yang itu, Kalau seandainya saya melakukan planning A atau planning B, ini saya enggak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Jangan mengucapkan kalau seandainya, seandainya demikian, demikian, demikian, pasti akan demikian, demikian. Belum tentu. Dan orang yang mengatakan demikian biasanya tidak akan tenang dalam hatinya. Terus ada bentuk penyesalan, sedihan, karena kurang percaya terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang mukmin yang kuat imannya, dia akan percaya kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa di balik takdirnya Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang baik untuk dirinya. Terkadang hikmah tersebut bisa terlihat nampak jelas di hadapan kita, dan terkadang hikmah tersebut tidak nampak dengan jelas di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu ciri seorang mukmin yang kuat imannya. Betul-betul akan semangat menjalankan amal ibadah, akan semangat menjalankan sesuatu yang bermanfaat, dan dia akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa dirinya lemah. Dia akan berusaha, berupaya terus-menerus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kekuatan fisik belum bisa dijadikan sebagai jaminan dia mampu untuk melakukan amal ibadah. Belum tentu orang yang kuat fisiknya bisa ikut sholat jamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Belum tentu orang yang memiliki fisik kuat bisa melakukan puasa sunnah maupun yang wajib. Nah, yang bisa adalah seorang mukmin yang kuat imannya, walaupun dia lemah fisiknya. Walaupun dia lemah fisiknya, tapi kalau imannya kuat, insya Allah Taala Allah akan mempermudah bagi dia untuk menjalankan amal ibadah. Baik, lebih baik daripada itu ada seorang mukmin yang masya Allah kuat imannya, fisiknya juga kuat, tapi kemudian hartanya juga masya Allah semuanya baik, semuanya bagus. Imannya ini akan mengendalikan kekuatan fisiknya, fisiknya yang kuat akan diarahkan oleh iman yang kuat ini untuk lakukan amal ibadah. Hartanya yang banyak karena dia memiliki iman yang kuat, memiliki iman dalam hatinya, akan mensedekahkan sebagian dari harta yang dia miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hadis yang kita baca di pertemuan sebelumnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, disebutkan dalam bab al-mujahadah, yakni supaya kita betul-betul bersungguh-sungguh, bersemangat dalam menjalankan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya kita akan baca hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hujibatin nar bisyahawat. An-nar, neraka, itu dihijabi, diberi hijab, ada hijabnya, ada penghalangnya, ada pagarnya, diliputi dengan asyahwat, sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu kita itu ammaratun bisu, mengajak dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang jelek. Itu syahwat, hawa nafsu. diliputi dan dihijabi dengan hawa nafsu, dengan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita. Wa hujibatil jannah, adapun jannah ada hijabnya. Hijabnya adalah al-makarih. Al-makarih yakni sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsu kita. Sesuatu yang makarih, tidak disenangi, makruh, sesuatu yang dibenci oleh nafsu yang ammaratun bisu, hawa nafsu yang senantiasa ngajak kepada perbuatan yang jelek, enggak senang dengan apa yang nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Enggak menyenangi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak menyenangi dan tidak menyukai sesuatu yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Itu al-makarih. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz huffat. Huffat atau di lafaz lain hujibat. Maknanya sama, yakni annahu bainahu wa bainaha hadzal hijab. Fa idza fa'alahu dakhalaha. Yakni antara al-jannah kemudian an-nar itu ada hijabnya. Ada hijabnya. Fa idza fa'alahu, ketika seorang melakukan hijab tersebut, penghalang tersebut, mengerjakannya, dia akan memasukinya. Tadi yang pertama Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan hujibat an-naru bisyahawat, neraka itu diliputi, di ada pagarnya, ada hijabnya berupa asyahawat, sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Itu syahwat. Ketika seorang melakukan asyahwat ini, melakukan syahwat, maka dia pun akan masuk ke dalam an-nar. Karena dia sudah buka hijabnya. Dibuka hijabnya, yaitu dengan cara melakukan syahwat tersebut. Maka masuklah dia ke dalam an-nar. Disebabkan dia telah membuka hijab tersebut. Demikian pula seorang ketika melakukan sesuatu yang makari, sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu kita, berupa amal ibadah. Ketika dia melakukannya, berarti dia sudah membuka hijab untuk masuk ke dalam al-jannah. Maka dia pun akan masuk ke dalam al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa contoh. Di antara bentuk atau beberapa contoh asyahwat. Seperti misalnya az-zina. Zina syahwat. Sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Oleh nafsu. Tamilu ilaihan nafsu kathiran. Yang nafsu ini seringkali dan na'am seringkali condong untuk melakukan perbuatan ini. Az-zina. Makanya dalam Islam disyariatkan untuk menikah. Dalam Islam disyariatkan untuk menundukkan pandangan mata. Tujuannya apa? Untuk bisa mencegah jangan sampai kita melakukan perbuatan ini. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan atau mendekatkan pada perbuatan ini, perbuatan zina, perbuatan yang keji ini, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekati zina. Mendekati saja enggak boleh. Yani sesuatu yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina. Dan zina syahwah yang dicintai oleh an-nafs. Disyariatkan dalam Islam untuk menikah. Disyariatkan dalam Islam untuk menundukkan pandangan. Disyariatkan dalam Islam untuk menjaga aurat. Di antara tujuannya supaya kita bisa menjaga diri kita jangan sampai terjatuh dalam perbuatan az-zina. Karena az-zina merupakan syahwah yang seringkali nafsu kita itu lebih condong untuk melakukannya. berawal dari pandangan mata, kemudian masuk ke dalam hati. Nah, dilanjutkan dengan al-farj, melakukan zina al-farj. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika seorang sudah melakukan perbuatan ini, az-zina, na'udzubillahi min dzalik, melakukan ini, maka yakunu sababan lidukhulihi an-nar, perbuatan tersebut menjadi sebab bagi dia untuk masuk ke dalam an-nar, karena hijabnya sudah dibuka. Tadinya hijabnya tertutupi dengan syahwat, dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicintai oleh nafsu kita, sudah ditutupi, diberi pagar, diliputi. Dia berusaha untuk membuka satu persatu, buka syahwatnya. Dia melampiaskan syahwatnya dengan melakukan perbuatan zina. Maka dia telah membuka hijab tersebut, dan dia pun bisa masuk ke dalam an-nar kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwat. Demikian pula syurbul khamr, minum minuman keras atau yang semakna dengannya. Ini juga sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu. Oleh karenanya dalam syariat ada hadnya, ada hukumannya bagi mereka yang melakukan perbuatan ini. Minum minuman keras, minum khamr, atau yang semakna dengannya. Nah, ketika seorang melakukan perbuatan tersebut, berarti dia sudah membuka hijab an-nar, dan dia bisa masuk ke dalam an-nar disebabkan perbuatannya itu tadi. Demikian pula cinta kepada harta. Ini juga sesuatu yang kita senangi. Siapa di antara kita yang gak senang harta? Semuanya senang. Semuanya senang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam ayatnya, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Kemudian wal banin wal qanatiril muqantarati ila akhir ayat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan dia pada asyahwat, berupa wanita, kemudian anak-anak dan harta yang lainnya. Akhirnya kita senang terhadap wanita, kita senang terhadap anak-anak, senang terhadap harta, karena dijadikan indah, zuyina, dijadikan indah di pandangan kita, sehingga harta itu termasuk syahwat, termasuk sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi ini berupa harta dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka kita telah membuka hijab an-nar dan bisa menjadi sebab masuknya kita ke dalam an-nar. Seperti apa contohnya? Mencuri. Curi. Senang pada harta, tapi dia mewujudkan kesenangan terhadap harta ini dengan cara yang tidak halal, dengan mencuri, menipu, atau mengkorupsi, dan yang semakna dengannya. Ambil harta orang lain dengan cara zalim, mencuri misalnya. Yang menyebabkan dia melakukan perbuatan ini adalah kecintaan dia pada harta. Kepada harta. Nah, dia lakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta tersebut, dengan cara mencuri, merampok, dan yang semisalnya. Ketika seorang pencuri melakukan perbuatan ini, maka sungguh dengan sebab perbuatannya dia akan masuk ke dalam an-nar kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Itu an-nar, dihiasi atau dihijabi, dipagari, diliputi oleh sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Semuanya. Kalau kita lakukan hawa nafsu tersebut, kita lampiaskan keinginan hawa nafsu kita pada sesuatu yang tidak dibenarkan, pada sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka kita pun akan dimasukkan ke dalam an-nar dengan sebab apa yang telah kita lakukan. Sebaliknya al-jannah. Al-jannah diliputi, dipagari, dihijabi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita, yaitu amal ibadah. Amal ibadah berat. Nafsu kita untuk melakukan amal ibadah itu berat, karena nafsu itu ammarah bisu, akan mengajak dan mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Nah, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu ini ammarah, yang terus mengajak, menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang jelek. Maka sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsu kita, di antaranya adalah amal ibadah. Amal ibadah. Nafsu kita lebih cenderung, lebih senang untuk meninggalkannya. Ya, kalau mau bukti, coba suruh sholat. Sholat pak, sholat mas. Nantilah, sebentar dulu. Lagi ada konsumen datang, lagi ada orang yang belanja. Tunggulah sebentar. Ini filmnya lagi asik. Nafsu, nafsu kita enggak mau langsung. Mas sholat mas, oh iya. Puasa mas, iya. Enggak, karena nafsu. Nafsu itu enggak seneng, enggak seneng. Mesti berat. Bangun untuk sholat malam, mas bangun sholat malam. Tak dulu lah. Ambil selimut, tutupkan lagi. Dia sudah berusaha pasang beker misalnya jam. Bunyi jamnya. Karena nafsu ya. Ammarah bisu. Matikan bekernya, tidur. Ammarah bisu. Asyahid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-makarih. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsu kita adalah sesuatu yang dilakukan atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal ibadah, amal saleh yang bisa memasukkan kita ke dalam al-jannah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan fal muadzin yadzin tafadhal barakallahu. Nah, kita lanjutkan. Hujibatil jannatu bil makari. Al jannah diliputi hijabnya berupa al makari, sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita, yaitu berupa amal ibadah, baik mengerjakan perintah-perintah Allah atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah-perintah Allah itu tidak disenangi oleh nafsu kita yang ammarah bisu. Salat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Nafsu kita enggak senang. Sulit bagi kita untuk mengerjakannya. Maka butuh perjuangan. Nah, ketika seorang melawan hawa nafsunya ini, kemudian dia melakukan amal ketaatan, amal ibadah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat, puasa, haji, jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu. Ketika dia telah melakukan ini semuanya, maka dia telah membuka hijab untuk masuk ke dalam al-jannah. Dengan sebab itu dia akan masuk ke dalam al-jannah. Perang, jihad fi sabilillah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nafsu kita enggak senang. Ya ayyuhalladzina amanu atau kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan kepada kalian al-qital, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah, wa huwa kurhul lakum, dan perang itu sesuatu yang kalian benci, sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa asa an takunu an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci, sesuatu yang kalian benci, sesuatu yang kalian tidak senangi, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang baik untuk kalian. Sebaliknya, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita cintai, bisa menjadi sesuatu yang jelek bagi kita. Asyahid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-makarih ini bisa berupa mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa berupa meninggalkan segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Zina misalnya, Allah haramkan, kita berusaha untuk meninggalkannya, kita berusaha untuk tidak melakukannya, kita berusaha untuk menjauhinya. Ini sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita lebih condong untuk melakukan zina. Maka ketika seorang melawan hawa nafsunya dengan menahan dirinya, tidak melakukan perbuatan zina, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah dengan sebab itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir pembahasan beliau menyampaikan, wal muhim anna an-nara hujibat bisyahawat wal jannah hujibat bil makarih. Bahwasanya an-nar itu diliputi dengan asyahawat, sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu kita, dan al-jannah dihijabi, diliputi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Fajahid nafsaka ala ma yuhibbullaha wa in karihta. Ini pesan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Jahid nafsak, lawanlah dirimu, lawan diri kita, lawan hawa nafsu kita untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hawa nafsu kita enggak menyenanginya. Hawa nafsu kita enggak menyenangi amal ibadah, tapi Allah menyenangi, mencintai amal ibadah, mencintai hamba-hambanya melakukan amal ibadah. Maka kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita untuk melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah, pesan dari Syekh rahimahullah ta'ala, ketika seseorang sudah terbiasa untuk memaksa nafsunya menjalankan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala ta'atillah ahbabta ta'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kecintaan untuk melakukan amal ketaatan. Wasirta ba'dama kunta takrahuha ta'ba nafsuka idha aradta an tatakhallaf anha. Kalau kita sudah membiasakan diri kita melakukan amal kebaikan, berarti memaksakan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita kendalikan untuk melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah terbiasa kita lakukan, kita arahkan hawa nafsu kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kecintaan untuk melakukan amal ketaatan, dan kita pun akan semakin senang terhadap ketaatan. Yang tadinya kita enggak senang karena kita sudah membiasakan diri kita, maka kita pun akan menjadi seorang yang senang. Bahkan kita pun kadang, yakni ketika sudah memiliki kesenangan, memiliki kecintaan untuk melakukan amal ibadah, ketika kita telat untuk melakukan amal ibadah, kadang nafsu kita jengkel. Yakni aduh nyesel, kenapa saya telat melakukan ini? Ini kalau sudah terbiasa melakukan amal ketaatan, sudah terbiasa untuk melakukan amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa nahnu najid, kata Syekh rahimahullah, dan kita jumpai, kita dapati, ba'dhan nas, sebagian manusia, yakrahu, tidak senang, an yusalliya ma'al jamaah, tidak senang sholat bersama jamaah di masjid. وَيَثْقُلُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِنْدَمَا يَبْدَعُ فِي فِعْلِهِ. Dan sesuatu ini berat bagi dia pada awal pertama kali dia melakukannya. Ketika ingin sholat, berat bagi dia. لَكِنْ إِذَا بِهِ بَعْدَ فَتْرَةٍ تَقُونُ الصَّلَاةُ مَعَ الْجَمَاءَةِ قُرَّةَ عَيْنِ walau ta'muruhu alla yusalli fil jamaah lalu ila yuti'uka fa anta awwid nafsaka wa akriha awwal al amr. Kata Syekh rahimahullahu taala, kita jumpai ada sebagian orang seperti ini, suruh salat jamaah enggak senang, enggak suka, berat karena memang belum terbiasa. Awal diajak untuk salat, ya Allah, berat banget, berat. Tetapi ketika dia sudah membiasakan, awal pertama kalinya dia sulit. Hari berikutnya kesulitannya sudah mulai berkurang. Berikutnya dan seterusnya. Sudah terbiasa. Taqunus salatu ma'al jama'ah qurrata ain. Maka salat jama'ah sudah menjadi sesuatu yang dia senangi. Jadi terbiasa. Maka kuncinya ialah untuk membangkitkan semangat kita dalam menjalankan amal ibadah. Karena ini juga ada soal kaitannya dengan semangat ibadah, maka jawabannya di sini kuncinya ialah membiasakan diri kita untuk melakukan amal ibadah. Kita mohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus biasakan diri kita untuk melakukan amal ibadah. Kalau sudah terbiasa melakukan amal ibadah, insya Allah semangat ibadah itu akan terus ada, terus terjaga. Tentunya jangan lupa berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah mengkokohkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara sebab yang lainnya agar kita semangat dalam menjalankan amal ibadah, cari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, teman-teman yang memang rajin dalam menjalankan amal ibadah. Beda ketika kita hidup bersama dengan orang-orang yang jauh dari amal ibadah. Nah, kita pun akan terpengaruh sedikit demi sedikit. Nah, jadi pengaruh tempat juga berpengaruh pada semangat ibadah kita. Teman juga demikian berpengaruh pada semangat ibadah kita. Nah, seperti misalnya yakni teman-teman kita adalah seorang-orang yang malas untuk sholat bersama jamaah. Ketika kumpul bersama kemudian terdengar azan, karena teman-temannya adalah teman-teman yang tidak memiliki perhatian pada agama, akhirnya mereka pun meninggalkan sholat dan dia pun akhirnya terbawa karena teman-temannya itu tadi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar semangat ibadah itu tetap terjaga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan biasakan diri kita untuk melakukan amal ibadah. Kemudian carilah teman-teman yang baik, carilah tempat-tempat yang baik yang bisa menjaga atau menjadi sebab terjaganya semangat kita dalam menjalankan amal ibadah. Kemudian sebagai penutup, di sini ada satu pertanyaan yang tadi disampaikan yakni bertanya tentang profesi dia sebagai ojek online. Ya, semodel Gojek atau yang semisalnya. Yakni yang dia tanyakan ialah dari pihak kantor memberikan order penumpang perempuan. Apakah boleh saya membawa penumpang perempuan tersebut? Ini memang agak repot. Ojek, ya. Ojek motornya. Kalau kita sudah tahu hukumnya, sudah tinggalkan. Nah, ini dari pihaknya memberikan, sudah di cancel. Ya, nanti dipotong poinnya, nanti diberi poinnya. Sudah enggak apa-apa. Mau cari apa? Ya, ini kita sudah tahu hukumnya. Dan inilah muskilahnya, ujiannya. Bahkan sebagian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang Masya Allah saya pernah melihat sendiri. Ya ini yang berhijab dengan hijab Masya Allah syar'i insya Allah. Ya ini berboncengan layaknya seorang yang ya ini seperti tidak ada dosanya. Wallahu alam apakah itu mahramnya atau bukan, wallahu alam. Tapi zahirnya tidak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh enggak mengajak atau membonceng penumpang perempuan ini dengan motornya? Jangan. Jangan. Ditolak aja, di cancel aja. Enggak apa-apa walaupun dapat poin yang jelek atau potongan ini, enggak apa-apa. Yang penting agama kita selamat. Agama kita selamat. Syukur-syukur bisa cari kerjaan yang lebih aman. Lebih aman. Ya sekarang syubhat ini. Artinya mesti akan ada permasalahan seperti ini. Kita gak tahu kan, gak bisa milih. Penumpangnya harus laki-laki. Karena saya seorang laki-laki. Nah, sulit dan gak bisa. Kecuali kalau antum mengajukan kepada pihak PT-nya ini. Saya mengusulkan demikian. Pokoknya khusus penumpang harus laki-laki karena saya laki-laki. Nah, kalau bisa mengusulkan, Masya Allah bagus diusulkan. Ini nggak usah dibawa penumpang perempuan tersebut. Bahaya. Percaya pada sabda Nabi Alaihi Salatu Wassalam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Lihat, wanita itu bagian dari dunia. Wanita bagian dari dunia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita secara khusus padahal sudah disebutkan dunia? Fattaqud dunya, hati-hati kalian dari dunia. Takut kalian pada dunia. Disebutkan setelahnya bagian atau salah satu bagian dari dunia yaitu an-nisa, perempuan. Kenapa disebutkan dengan sendiri? Karena bahayanya yang lebih dahsyat daripada yang lainnya. Harta duniawi itu masih mending dibandingkan wanita. Anak-anak dan hak dunia-dunia yang lainnya selain wanita itu masih mending. Walaupun itu juga berbahaya, tapi tingkat bahayanya tidak separah dengan wanita. Naam. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang seperti ini ditinggalkan, gak usah dibonceng karena bisa menimbulkan fitnah, apalagi kalau istrinya antum melihat itu boncengan sama siapa, ya. Yang kadang istri wanita itu ya sudah, pokoknya melihat apa yang dia lihat langsung terbawa emosi, ya. Hal-hal yang seperti ini kita berusaha untuk meninggalkannya, dan kita yakini man taraka syai'an billahi aw wadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Kita meninggalkan ini bukan karena kita ada urusan-urusan lain, enggak. Kita meninggalkan ini bukan karena takut sama istri, enggak. Yang ketahuan sama istri bahaya. Bukan, kita meninggalkan ini karena Allah. Karena Allah. Allah melarang yang seperti ini. Rasul alaihi salatu wasallam melarang yang seperti ini. Maka kita tinggalkan karena Allah. Karena Allah. Maka percayalah. Percaya. Tinggal tingkat keyakinan kita. Percaya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan yang lebih baik daripada ini. Lebih baik daripada ini. Demikian pula dalam urusan-urusan lainnya. Segala sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, percaya ada ganti yang lebih baik. Ada ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam shawab. Demikian yang bisa kita sampaikan di majlis kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya dan godaan syaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita tutup majlis ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.